Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal imani fa ni'matul islami a'la nibatin bisahah fa nah fa ni'matul islami a'dhamu ni'matin fi qulubil ibadi wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana na'udzubika ya Rabbana min fi'il munkarat wa na'udzubika ya Rabbana min zawalil iman wa na'udzubika ya Rabbana min al-fawahish. Nas'aluka al-ismata. Nas'aluka al-ismata. Wa nas'aluka ya Rabbana as-sitra. Wa nas'aluka rayyabana al-afwa wal-maghfirata. Innaka anta ala kulli shay'in qadir. Urzukna ya Rabbana at-tawbata qabla al-maut. Wa ash-shahadata 'inda al-maut. والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga jika ada larangan di dalam apa yang kita pelajari, mudah kita untuk menjauhinya. Jika ada kebaikan dari apa yang kita pelajari, mudah kita untuk melaksanakannya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-14, yaitu tentang hurmatu damil muslimi wa asbabu ihdarihi wa asbabi hurmati babu hurmati damil muslimina wa asbabi ihdarihi. Ini tentang kemuliaan dan kehormatan, kemuliaan darah seorang muslim yang harus dijaga. Haram darah seorang muslim untuk dialirkan. Dan kapan seorang muslim yang semula adalah darahnya halal, haram untuk dialirkan, menjadi darah, menjadi diperkenankan. Seorang muslim yang semula orang yang harus dijaga, akan tapi menjadi orang yang harus dibinasakan. Tentu karena satu hal. Ada hal yang menjadikan dia harus ditiadakan dan dibinasakan. Dan kalau kita cermati semua hukuman-hukuman yang ada di dalam Islam, semakin berat hukuman tersebut, karena dosa yang dilakukan semakin besar, kerusakan yang akan dihasilkan atau kerusakan yang akan terjadi sebab dosa-dosa tersebut. Sebab agama Islam adalah agama datang membawa kepada kemaslahatan, dan makna membawa kemaslahatan di situ adalah harus menghentikan kemungkaran. Untuk melestarikan hidupnya bangsa manusia, dan semesta secara umum, maka segala sesuatu tindakan yang merusak kelestarian bangsa manusia dan juga merusak kelestarian semesta, maka itu akan dilarang. Dan pelakunya pun akan mendapatkan hukuman. Dan variatif, beragam hukuman-hukuman itu. Hadis ini diriwayatkan dari An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidaklah halal darahnya seorang muslim, ila bi ihda thalathin, kecuali karena tiga hal. Dengan tiga hal itu maka menjadilah darahnya itu halal dan tidak terhormat hadar. Yang pertama ada ats-tsayyibuz zani. Ats-tsayyibuz zani, ats-tsayyib kalau secara bahasa adalah tsayyib yang al-thayyib di sini, al-thayyibu zani, thayyib adalah orang yang pernah merasakan hubungan dalam halal, pernah menikah. Orang yang pernah mempunyai hubungan yang halal, hubungan biologis, suami istri. Maka dia adalah al-thayyibu. Az-zani, lalu dia berzina, maka darahnya menjadi halal, rendah. Baik itu laki-laki atau perempuan yang pernah diberi oleh Allah sebuah cara yang halal untuk melampiaskan syahwatnya, yaitu dengan pernikahan. Akan tapi karena kebusukan jiwanya dan kekotoran hatinya, dan rendah cara berpikirnya, lalu melakukan hubungan dengan yang lainnya yang haram, maka itu sering disebut dengan istilah zina muhsan. Maka hukumannya adalah dirajam sampai mati, dilempar dengan batu sampai mati. Hina pekerjaan zina, rendah pekerjaan zina. Ini bukan urusan pengkhianatan dengan manusia. Jangan hanya berbicara tentang pengkhianatan dengan manusia, tapi ini adalah berkhianat dengan Allah. Kalau urusan perselingkuhan dan perzinaan hanya urusannya adalah pengkhianatan dengan manusia seperti yang selama ini dibahas oleh sebagian orang, karena itu pengkhianatan kepada manusia, maka kalimat hanya pengkhianatkan kepada manusia ini akan menjadi sederhana yang namanya berzinaan jika tiba-tiba sama-sama pasangan mengizinkan kerendahan dan kebusukan tersebut. Sehingga tidak merasa dikhianati karena dia mengizinkannya, lalu tidak dosa lagi. Na'udzubillah. Jadi yang namanya berzinaan ini adalah karena dia melanggar Allah. Melanggar Allah. Dan itu kerendahan dan kehinaan. Khususnya bagi siapapun yang pernah diberi oleh Allah sesuatu yang halal. Baik waktu dia berzina ini masih mempunyai pasangan yang halal atau sudah bercerai lalu menjadi seorang janda atau duda, yang jelas kalau orang pernah merasakan yang halal kemudian dia melakukan zina, maka dia adalah orang yang melakukan zina yang muhsan. Dan dia adalah thayyibuz zani, orang yang pernah diberi halal tapi berzina, dan itu adalah hina dan hina dan hina. Maka hukumannya adalah dilempar batu dengan sekepal batu, tidak boleh terlalu besar lalu langsung mati sehingga tidak bisa merasakan hukuman tersebut, juga tidak boleh terlalu kecil sehingga terlalu lama mati, akan tapi tengah-tengah di antara keduanya, dilempar sampai mati. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, hukuman yang semacam ini, seorang pria yang datang kepada Nabi, dan karena dia ingin dibersihkan, lalu berkata, ya Rasulullah, laqad halaktu faqad zanaitu fatahhirni, aku melakukan satu kesalahan besar yang menghancurkanku, ya Rasulullah. Maka aku mohon, ya Allah, ya Rasulullah, sucikan aku. Kisah Ma'is. Sampai akhirnya nanti, pertama Nabi mengatakan, la'allaka qabbalta, mungkin kamu la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Orang tersebut mengatakan, tidak, ya Rasulullah, aku benar melakukannya. Nabi masih menjawab untuk menghindarkan daripada pengakuannya. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya sekedar menciumnya. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukannya. Lalu Nabi mengatakan, la'allaka fakhatta, mungkin kamu hanya tidak sampai masuk di antara dua paha saja. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukannya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang ada di situ, fihi junun, orang ini apa gila ini? Sahabat Nabi mengatakan, tidak, dia tidak gila, ya Rasulullah, dia sehat. Setelah itu Nabi mengatakan, kalau begitu, tegakkan hukum had rajam kepadanya. Dilempar sampai mati. Dan juga ada kisah seorang wanita Ghamidiyah yang punya kisah serupa, dirajam sampai mati. Dan ini adalah hukuman di dalam Islam, dan jangan sampai ada yang menganggap bahwasanya hukuman ini adalah tidak berperi kemanusiaan. Ini ada sebagian hak asasi manusia dan sebagainya mengatakan hukum-hukum yang sebenarnya sampai ini dianggap sebagai hukum yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan apa yang harus dipertahankan untuk manusia yang menghinakan dirinya sendiri itu? Ada pintu halal, kenapa dia mengambil yang haram? Apalagi di saat masih ada pasangannya. Kehinaan dan kehinaan itu. Kemudian juga untuk menjatuhkan hukuman yang semacam ini, khususnya zina ini, karena zina ini adalah ada hubungannya dengan karamatul insan, kemuliaan seorang manusia, dan karamatul usrati, dan kemuliaan sebuah keluarga, dan karamatul mujtama, kemuliaan sebuah masyarakat. Sehingga yang namanya dosa zina ini adalah dosa yang aib, yang selalu menempel di jidat pelakunya, di jidat keluarganya, dan di jidat keturunannya. Zina adalah indah. Apa zina adalah indah sesaat, kesenangan sesaat. Tapi dikatakan zina adalah saya senang zina, tidak. Kesenanganmu hanya sesaat. Setelah terungkap, lihat akan susah semua orang yang ada di kiri kanan. Keindahan sesaat, kesenangan sesaat. Akan tapi setelah itu, masya Allah, belum lagi nanti di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman di akhirat. Kehinaan zina. Hukumannya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab zina saat ini ada di mana-mana, media-media informasi yang mungkin HP yang ada di tangan kita. Televisi yang kita saksikan, belum lagi internet. Dan yang lainnya membangkitkan syahwat. Sehingga kadang bagi seorang yang keropos imannya karena pergaulan, mendengar perzinaan sana sini. Sehingga tanpa sadar ia menjadikan meremehkan perzinaan dan itu adalah kehinaan. Dan sungguh segala dosa begitu mudahnya akan dihapus dari kenangan seseorang. Begitu mudah. Bahkan kalaupun diingat dosa itu, mungkin seseorang tidak akan merasa terendahkan dan keluarga pun tidak merasa terendahkan kecuali kalau berzinaan ini. Ada seorang mempunyai bapak yang kafir, sebaik sebusuk-busuk pekerjaan adalah kekufuran. Mungkin ada seorang muslim punya bapak kafir. Kemudian setelah itu bapaknya yang kafir itu kok masuk Islam, lihat. Cukup dengan masuk Islam akan menjadi harum, lihat. Tidak akan dikenang dan tidak akan disebut lagi tentang kekafiran pada masa lalunya. Atau mungkin seorang pemabuk yang tobat. Begitu sederhananya, cukup dia tobat, masya Allah, dia pemabuk, masya Allah. Lalu tobat sekarang menjadi orang yang soleh, ahli. Tapi yang namanya perzinahan ini akan menempel di jidat orang yang ada di kiri kanannya. Keluarganya akan merasa malu. Anak keturunannya akan merasa malu karena mbahnya berzina. Dan itu kehinaan. Maka tugas semuanya untuk menolong umat ini agar tidak terjerumus dalam zina. Dan tugas semuanya, karena kekotoran bukan saja pada sang pelaku, akan tapi menjadi kotornya sebuah keluarga dan kotornya sebuah masyarakat. Maka untuk menjaganya pun harus bersama-sama. Dimulai dari para wanitanya hendaknya bisa menutup aurat dan menjaga diri. Antara pria dan wanita hendaknya selalu bisa menjaga diri agar tidak melakukan, tidak berduaan dan seterusnya. Kemudian ini adalah jangan sampai terjadi, bahkan di saat setelah terjadi pun harus ada upaya untuk menutup aib tersebut, disadarkan orang tersebut. Sebab kalau orang sudah tidak takut kepada Allah melakukan zina sekali, mudah baginya untuk melakukan 1000 kali zina. Karena urusannya adalah syahwat yang datang berkala, seperti orang lapar akan datang pada waktu tertentu. Sehingga kalau orang sudah tidak takut melakukan zina, begitu rendahnya, begitu mudahnya dia akan melakukan zina. Tidak pandang dengan siapa berzina. Yang penting hawa nafsunya terlampiaskan. Ada kehinaan dia. Nah ini. Maka orang-orang, kita perlu bersama-sama menghentikan berzinaan ini. Tindakan pencegahan sekaligus bagaimana di saat orang sudah terlanjur dalam zina. Kita pun harus menjaga umat. Termasuk pelaku zina agar tidak terus mengulang-ulang perzinaannya dan umat juga tidak terjerumus dalam perzinaan, maka ada setelah itu tugas kita untuk menutup perzinaan. Jangan sampai jika ada orang melakukan perzinaan di kampung lalu satu kampung tahu semuanya dan ini pengaruhnya besar kepada masyarakat tersebut. Pertama adalah kepada sang pelaku perzinaan. Kalau sudah diketahui oleh orang di masyarakatnya, dia akan putus asa sehingga dia tidak pernah peduli lagi apakah zina atau tidak zina. Yang penting aku senang. Dan hati-hati kalau di masyarakat kita, kalau kita menyebarkan perzinaan seseorang di kampung kita, maka orang tersebut akan putus asa. Apa yang harus aku pertahankan? Namaku pun sudah hancur, namaku sudah rendah, semua orang di kampung tahu aku berzina. Dan mungkin ada dendam di dalam hatinya yang sudah busuk itu, sehingga apa? Targetnya adalah biar orang semuanya seperti saya rendah. Tidak mustahil suami-suami Anda akan diganggu, orang-orang di kiri kanan kita akan diganggu oleh si pezina rihina ini. Karena apa? Salahnya kita tidak pernah menutup aib perzinaan ini. Maka kita punya tugas untuk menutup ini. Menutup perzinaan. Dan termasuk dalam Islam pun begitu hinanya dan rendahnya, untuk menghukum orang berzina pun tidak mudah. Seorang pelaku zina akan ditegakkan kepadanya hukum hadduz zina. Kalau memang di dalam berzina itu disaksikan oleh 4 saksi. Yang menuduh orang berzina, biarpun dia melihat, mohon maaf, seperti keluar masuknya alat celak, maksudnya kelihatan betul-betul melihat orang berzina dengan matanya, kemudian dilapor kepada hakim, ya hakim aku melihat tetanggaku si fulan dan fulan berzina. Hakim tinggal bertanya, berapa orang kamu? Saya sendirian. Oh baik, kalau kamu sendirian sini, yang dihukum kamu bukan mereka yang berzina. Karena kau menceritakan tentang perzinaan seseorang, tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Tujuannya apa? Agar tidak mudah mengekspos urusan berzinaan. Sehingga dalam sejarah, tidak pernah ada orang dihukum karena zina yang diketahui karena adanya saksi 4. Sampai dikatakan belum ada dalam sejarah, ada orang berzina, dihukum zina, dirajam karena dia ditemui dipergokin zina oleh 4 saksi. Enggak ada. Video tidak boleh, tidak sah untuk menjadi bukti bahwasanya dia berzina. Maka jangan macam-macam membicarakan perzinaan seseorang, haram kita. Haddul kadzf, dicambuk kita. Kita dicambuk kalau menceritakan perzinaan seseorang. Makanya jangan mudah mengatakan si A selingkuh, si B selingkuh. Dan pengaruhnya, menyebarkan perzinaan ini pengaruhnya besar untuk merusak umat ini. Sehingga orang sudah termasuk pezina putus asa, kemudian di masyarakat tersebut sudah enteng menganggap oh sifat zina, oh iya zina. Apalagi di saat ada seorang yang dianggap dia di masyarakat ya orang terhormat kok terjerumus dalam zina, orang yang di bawahnya pun akan mudah melakukan berzinaan. Dia akan berkata, dia aja zina kok. Hati-hati. Ridan, mukaddimah zina sering dilakukan. Dengan berduaan, termasuk budaya yang saat ini terjadi di anak-anak muda pacaran dan seterusnya. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah, jaga anak-anakmu, kemuliaanmu adalah dalam keluargamu. Kalau sudah kepleset dalam zina, adalah aib yang menempel di jidat sang pelaku. Anak pun merasa malu kalau punya ibu pernah berzina. Makanya di sini punya tugas besar, kita untuk menutup. Termasuk kalau seandainya sekarang ada na'udzubillah, semoga Allah menjaga anak keturunan kita, keluarga kita. Ada seorang yang hamil di luar nikah, katailah kita harus menutup aib tersebut. Termasuk anak yang dilahirkan tanpa ayah ini pun tidak tahu kalau, tidak boleh tahu kalau ibunya pernah berzina. Ayo. Bagaimana sampai ada orang satu kampung tahu dia lahir tanpa bapak? Oh, hebat benar satu kampung ini. Penggunjing semuanya itu satu kampung. Tugas kita untuk menutup. Menutup adalah mudah. Asalkan kita punya kesepakatan atau punya ilmu untuk itu semuanya. Ini tugas kita. Makanya jangan sampai Anda memindah berita tentang perzinaan seseorang sama sekali. Jangan dan jangan dan jangan. Awas. Itu namanya kadzab. Dan kali Anda harus cambuk kalau melakukan yang demikian. Dan zina ada dua. Zina muhsan dan ghairu muhsan. Kalau ghairu muhsan adalah orang yang belum pernah menikah. Melakukan berzinaan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan 1 tahun. 100 kali dicambuk. Agar urat-urat yang menjadikan dia selalu bersemangat untuk melakukan kehinaan itu menjadi rontok. Cambuk. Agar dosanya terhapus. Kemudian setelah itu taghribu ammin harus diasingkan 1 tahun. Ini punya makna yang luar biasa. Kalau diasingkan 1 tahun itu biar orang di sini enggak menggunjing, biar lupa enggak membicarakan dia lagi nanti. Sampai nanti dia tiba-tiba datang, orang sudah pada lupa, dia terhormat. Mi'atu jaldatin wa taghribu ammin 100 cambuk dan diasingkan. Nah, ini adalah kehinaan zina. Kemudian yang dibahas di sini adalah muhsan atau atsayyibu zani sudah pernah menikah dengan yang halal, biarpun hanya dia berhubungan sekali dengan yang halal, kok kemudian setelah itu bercerai lalu dia melakukan berzinaan, maka hukumannya dirajam, dicam, dihukum, dilempar batu sampai mati. Tapi ingat, untuk bisa membuktikan kalau dia berzina bukan dengan video dan sebagainya, akan tapi dengan 4 saksi. Bagaimana orang bisa membuktikan kalau dia berzina, menemukan orang berzina dengan 4 saksi? Kira-kira zinanya di mana? Di alun-alun atau di mana itu? Sehingga tidak terbukti dalam sejarah itu bahwasanya ada orang dihukum karena zina karena ditemukan dengan 4 saksi. Yang ada adalah jenis yang kedua adalah ikrar, pengakuan dari seseorang. Dan harus diketahui oleh semua, ajarkan kepada siapapun yang saat ini terpleset dalam zina. Tidak dianjurkan dan tidak disunahkan untuk mengaku, biarpun tujuannya untuk tobat, biarpun ada contoh pada zaman sahabat Nabi SAW, Ma'is Ghamidiyah, yang datang kepada Nabi untuk dihukum agar terbersihkan dari dosa, agar dihapus dosanya oleh Allah. Di situ dicontohkan Ghamidiyah Al-Ma'is datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, aku telah terjerumus dalam zina. Dia ikrar. Tapi lihat Nabi bagaimana. Lihat orang ikrar tidak langsung disambut, oh iya begitu, ayolah hukum. Tidak. Dia minta, ya Allah, hukum aku. Hukum aku, ya Rasulullah. Tahirni, sucikan aku. Nabi tidak langsung menanggap. Langsung tidak menanggapi, tidak langsung menerima pengakuannya. Nabi mencoba mengalihkan, barangkali dia menarik diri, lalu berkata, tidak, ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, la'allaka lamasta. Mungkin hanya sentuhan saja. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka qabbalta. Mungkin kamu hanya ciuman. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fahatta. Mungkin di antara 2 paha saja. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukan. Sampai 4 kali. Itu pun dibuktikan, ditanya lagi oleh Nabi. Abah Hafijun, apakah dia gila orangnya? Tidak, ya Rasulullah. Ini sudah satu hukum. Dihukum. Ghamidiyah juga begitu, seorang wanita yang dihukum. Dengan rajam lalu meninggal. Dalam keadaan dihukum. Ini. Takutlah kepada Allah orang mengentengkan urusan perzinaan. Kalau orang sudah bangkit syahwat, gelap mata, buta mata. Apalagi hati yang buta menjadi mata pun buta. Tidak pandang siapa yang dizina. Saat ini kejadian anak-anak, kakak, beradik, bapak dengan anak, ibu. Dan kehinaan-kehinaan di atas kehinaan itu semuanya. Semuanya sebabnya itu loh. Aurat yang diobral. Tontonan yang membangkitkan syahwat. Dan teledornya kita dalam berurusan dengan lawan jenis. Dan seterusnya. Baik, ini adalah zina muhsan. Tapi ingat, siapapun yang bertobat dari zina, Allah Maha Pengampun. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Bagi siapapun yang sudah dihukum di dunia, biarpun tidak dihimbau, tidak dianjurkan kita untuk minta dihukum di dunia dengan alasan ingin bebas dari hukuman di neraka, tidak dianjurkan seorang pelaku zina untuk datang kepada hakim lalu minta, ya hakim hukum aku ingin bebas dari hukuman di akhirat. Tidak dianjurkan. Kenapa? Yang tercemar juga ada keluarga. Takut keluarganya pada tidak kuat. Takut orang menjadi memandang picik kepada orang tersebut. Dan mungkin juga ada yang menggunjingnya. Kemudian juga karena dia seorang tokoh lalu ditiru. Macam-macam sebab. Maka dihimbau untuk tidak ikrar. Mengaku tidak diam. Bahkan tidak dihimbau. Bahkan dihimbau kalau sudah mengaku sunnah untuk ditarik kembali. Sehingga kalau ada seorang yang dihukum rajam itu ada dibedakan kalau seandainya hukuman rajam itu karena ditemukan oleh 4 saksi, beda dengan hukuman yang diberikan kepada orang yang dirajam karena pengakuannya. Kalau ditemukan dengan 4 saksi, ikat. Karena sudah dengan 4 saksi dan itu tidak pernah terjadi. Tapi kalau dengan pengakuan ikrarnya, tidak usah diikat. Barangkali dia lari lalu berkata, mohon maaf, tidak, saya tidak melakukan, saya bohong, saya apa. Ada orang mengentengkan urusan perzinaan. Seolah-olah dia mesti seperti Nabi. Berduaan begitu mudahnya. Mengentengkan dan mengentengkan. Takutlah kepada Allah. Perzinaan adalah kehinaan. Tapi bagi siapapun yang sudah bertobat, misalnya dihukum seperti itu, dihukum rajam, lalu mati, ketahuilah Allah mengampuni hamba tersebut. Dan jangan merendahkan orang yang sudah dihukum seperti itu. Waktu kami dia dihukum oleh Nabi lalu meninggal dunia, ada sahabat Nabi yang memandang picik dengan orang yang bertobat, dihukum dengan itu semuanya, dengan rajam, lalu mati dihukum rajam karena zina. Nabi mendengar suara sahabat tersebut dan berkata, demi Allah, kalau ditimbang tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah, ketahuilah lebih berat tobatnya orang ini. Allah Maha Pengampun. Pantang Allah menyiksa hambanya dua kali. Di dunia sudah diseksa, di akhirat tidak akan diseksa. Yang sudah dicambuk di dunia tidak akan dicambuk lagi oleh Allah di akhirat. Ini adalah tobat dengan cara dihukum. Ada lagi tobat dengan cara bisa menutup aibnya. Menangis kepada Allah setiap malam, setiap saat. Ingat dosa-dosa tersebut. Dan jujurlah kepada Allah karena urusan seorang pelaku dosa dengan Allah. Menutup aibnya. Tidak bercerita kepada siapapun. Menangis setiap saat. Hindari sebab-sebab dia terjerumus dari dosa itu. Buang nomor teleponnya. Kenangan dengannya. Ya semua hapus kalau amang tobat. Dusta dan bohong kalau ada orang bertobat, kenangannya masih disimpan. Ada apa dengan kenangan itu? Ada orang katanya bertobat, nangis-nangis. Saya mau bertobat. Atau baju hadiahnya masih disimpan. Kau berdusta, hei perempuan. Kalau pengen tobat, hilangkan semua kenangan yang menghantarkanmu kepada zina. Tobat itu. Ada suatu ketika, semoga Allah mengampuninya, tidak saya sebut ceritanya. Ada seorang perempuan katanya, saya bertobat, Bu, ya bertobat. Saya biarkan, saya pancing. Ini masih ada baju yang disimpan. Iya, ada. Bohong, kau tidak bertobat. Kalau engkau tak, kalau merasa nyesel, akan kebuang itu hadiah dari manusia itu. Dia telah merendahkanmu, dia telah menjadikanmu terhinakan. Dia mengajarimu kebusukan, bagaimana kau masih kenang dengan kebaikan hadiahnya? Hah? Putus semuanya urusan dengan dia. Nyimpen nomor telepon bernanda kau belum tobat, hai pelaku dosa. Itu. Mana tobat? Putus semua dengan orang itu. Kalau memang benar-benar bertobat. Kecuali tobatmu adalah dusta. Bagaimana orang katanya bertobat nangis-nangis, menyimpan kenangannya. Fotonya masih disimpan semua. Buang itu semua. Dia telah merendahkanmu. Nah ini peringatan kepada manusia. Manusia yang diuji oleh Allah dengan berzina. Akan tapi ketahuilah wahai siapapun yang pernah kepleset dalam zina. Kalau engkau kembali kepada Allah, engkau bisa lebih bersih dari yang lainnya. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka cepatlah kembali kepada Allah sebelum ajal tiba. Kalau ajal tiba, engkau belum dicambuk, engkau belum dirajam. ajal tiba, maka ketahuilah hukuman akan datang nanti di alam barzah, kemudian dilanjutkan nanti di padang mahsyar dengan perjalanan yang merepotkan, membuatmu capek sampai nanti di neraka jahanam. Segera tobat. Tidak ada kata esok hari ini, semuanya yang pernah kepleset dalam mukaddimah zina atau kehinaan zina, hendaknya kembali kepada Allah. Ada lagi yang serupa dengan zina adalah homo. Homo. Sebagian ulama mengatakan homo tidak sama dengan hukumannya dengan zina, tetapi lebih dahsyat lagi. Ada yang mengatakan taruh di atas bukit sana, turunkan sampai mati sana, dilempar itu sang pelaku homo. Pelaku homo harus... Ini homo. Dan juga dikatakan lesbi. Lesbi dengan takzir. Hukuman cambuk sampai dia jera. Urusan syahwat. Ada jalan yang halal. Kalau sudah homo itu dibiarkan akan menjadi penyakit masyarakat. Dan mengerikan. Kalau ada orang laki perempuan di masyarakat yang baik. Laki dengan perempuan di masyarakat yang baik. Mudah dicurigai. Loh kok bisa ngapain dia laki perempuan kok duduk bareng masuk rumah. Itu kalau laki perempuan. Puan. Tapi kalau sudah laki dengan laki, siapa yang curiga? Siapa yang curiga laki dengan laki? Itu kehinaan. Dan setan tidak akan senang kalau ada orang masuk surga. Makanya bisa saja itu terjadi dalam keluarga yang katanya baik-baik, ternyata di situ terjadi homo laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Karena dianggap ini urusannya gampang. Akan tapi begitulah kebusukan jiwa, kelainan juga. Sehingga ada laki-laki syahwat dengan laki-laki. Yang semula tidak ada syahwat karena pernah dilakukan, perlakukan oleh orang dengan itu. Sehingga bangkit syahwat yang demikian itu. Maka penyakit nular. Sehingga anak-anak masa pubertas ini yang sering biasanya dijadikan mangsa. Untuk oleh orang-orang yang berpenyakit itu. Sehingga agar anak-anak itu punya pengalaman. Pengalaman yang khusus pribadi, urusan keluar maninya, masa baliknya dengan cara yang salah, sehingga sepanjang hidupnya akan salah, akan menjadi orang seperti mereka. Na'udzubillah. Sehingga orang-orang semacam itulah, al-fa'il wal-maf'ul, yang pelaku dan melakukannya dihukum mati. Faktulu, bunuh. Cuman bedanya, urusan homo sama urusan zina, beda. Kalau urusan zina harus dengan 4 saksi, kalau urusan homo tidak. Yang penting terbukti beres. Na'udzubillah. Agar asalnya ada bukti melakukan demikian, bunuh. Na'udzubillah. Kehinaan. Semoga Allah menjauhkan kita dari terpleset dalam urusan syahwat ini. Jadi apa yang setelah ini kita mendengar semacam ini? Setelah kita mendengar itu adalah kehinaan, mari kita tolong saudara-saudari kita. Dengan cara menjaga mereka. Ayo kita sama-sama membantu. Hai wanita, tutup auratmu. Jangan kau meremehkan urusan menutup aurat. Memang engkau tidak melakukan zina. Akan tapi di saat engkau buka auratmu ada laki-laki yang terpesona dengan auratmu lalu bangkit syahwatnya. Dan memang dia tidak akan melakukan denganmu. Karena mungkin engkau adalah orang yang menjaga tidak mau berzina tapi telah membuka auratmu. Lalu dia bangkit syahwat. Dia ketemu yang lainnya. Bangkit syahwat karena dirimu dia melakukan zina dengan yang lainnya. Engkau adalah sebab. Dan untuk engkau mendapatkan bagian daripada dosa tersebut. Muliakan dirimu, wahai para wanita. Menutup auratmu. Kenakan bajumu yang benar. Jangan mengenakan baju seperti baju. Baju bukan baju. Seperti disampaikan Nabi, pakai baju. Kayak tidak pakai baju. Khasiat ariat. Pakai baju tapi kayak telanjang. Atau modelnya kayak apa. Sudah memakai baju menutup aurat. Akan tapi ternyata masih membangkitkan syahwat. Mungkin dengan lekuk-lekuk tubuhnya yang masih terlihat. Atau bagian tubuhnya yang masih dipamerkan. Padahal dia katanya menutup baju yang sudah menutup aurat. Takutlah kepada Allah. Dan wahai para pria-pria yang katanya punya iman. Kecemburuanmu ada di mana? Anakmu seperti apa? Keluargamu bagaimana? Wanitamu di mana? Kemuliaan seorang pria adalah di saat dia bisa memuliakan putra putrinya dengan cara menjadikan mereka wanita-wanita yang punya harga diri dan punya kemuliaan. Akan tapi banyak pria-pria sudah dimak cemburu. Mala yaghir fahu khinzir. Dia adalah seperti babi yang tidak punya cemburu. Babi tidak punya cemburu. Buru. Kita harus merasa putri kita adalah kemuliaan kita. Harus kita jaga. Melebihi daripada permata yang kita perhati kita jaga. Kadang motor saja dijaganya, Masya Allah. Pindah tempat saja bingung, loh motornya hilang. Ya anaknya nginep di luar 2 hari, tidak pernah dicari. Na'udzubillah, zina. Dan kebusukan-kebusukan akan mengundang kebusukan yang lainnya. Orang yang berani melakukan zina sekali, mudah baginya untuk melakukan 1000 kali zina, karena urusannya adalah dia tidak takut kepada Allah. Maka jangan dipercaya berzina. Makanya kalau Anda ingin menikah dan sebagainya, hati-hati memilih pasangan dan sebagainya. Gak ada urusannya syahwat. Kalau mau melakukan zina dengan si A, mudah baginya zina kepada si B, si C. Yang penting syahwatnya terlaksana. Karena hina itu sifat busuk di hati. Hati busuk, berzina. Dan berzina hanya dilakukan oleh orang-orang rendah. Pernah kami hadirkan kisah di sini, seorang wanita Arab namanya Hindun. Di saat diajak berbaiat oleh Rasulullah, ya Rasulullah mengajak, wahai wanita-wanita Arab yang sudah masuk Islam, ayo berbaiatlah kepadaku. Baik ya Rasulullah, kami berbaiat kepadamu. Berbaiat apa? Berbaiat antasyada illallah wa anna Muhammad. Ini Rasulullah. Untuk berbaiat, untuk bersaksi bahwasanya aku adalah, Allah adalah Tuhanmu, dan aku adalah utusanmu. Utusan Allah untuk kalian semuanya. Baik, kami berbaiat Rasulullah. Berbaiat apa lagi ya Rasulullah? Ala tasrikna. Berbaiatlah kalian semua agar berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Setelah yang selanjutnya, apalagi ya Rasulullah, berbaiatlah kalian ala taznin untuk kalian tidak berzina. Di saat disuruh berbaiat agar tidak berzina, orang wanita Arab ini protes. Hindun berkata, mengangkat suara, ya Rasulullah, ataznil hurratu, apakah kebayang orang seperti kami ini berzina? Sampai harus berbaiat agar tidak berzina? Karena kalangan orang mulia, zina adalah susah untuk dilakukan. Ataznil hurratu, apakah mungkin orang seperti kami melakukan zina? Allah, wanita mulia, terpuruk seperti apapun kemuliaan menghalangi seseorang untuk melakukan zina. Kerendahan, cuma namanya nasib buruk. Nasib buruk. Kadang begitu mudahnya seseorang melakukan berzinaan. Ini adalah yang pertama. Kalau orang sudah pernah menikah, melakukan yang halal, kok melakukan zina, namanya zina muhsan atau al-tayyibu zani, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Tapi ingat, kabar gembira bagi siapapun yang pernah kepleset dalam zina, ayo kembali kepada Allah. Yang pernah terpleset dalam zina, sudahlah, enggak usah ceritakan kepada siapapun. Cukup mengadu kepada Allah, menangislah kepada Allah, berhentilah. Enggak perlu bercerita. Enggak usah minta maaf kepada suami atau istri, minta maafmu kepada Allah. Tutup aib tersebut, biar Allah saja yang tahu, jangan cerita. Berperanlah sebagai seorang laki-laki yang soleh, dengan sesungguhnya, merasa menyesal yang sesungguhnya. Betul-betul benci dengan pekerjaan itu. Hilangi sebab-sebabnya. Jauhi sebab anda terjerumus dalam kehinaan zina. Allah akan mengampuni. At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Khususnya wanita-wanita yang terpleset. Banyak wanita dungu. Karena dia takut ketahuan lalu bercerita dengan calon suaminya, maka akan direndahkan wanita tersebut. Tutup aibmu, jangan ceritakan kepada siapapun termasuk calon suamimu. Mungkin ada berkata, aku sudah tidak perawan. Itu urusanmu kepada Allah, serahkan kepada Allah, akan dikembalikan semuanya itu. Takut ketahuan orang lain, dari orang lain. Allah, kalau Allah sudah menutup, tidak ada yang bisa bercerita tentang itu semuanya. Cuman kadang-kadang dulu. Ada sebuah kisah di sebuah pernikahan, nasehat pernikahan yang baik, suami istri, masalah setelah berapa bulan, 4 bulan atau 6 bulan itu indah. Indah, melewati dengan indah, sampai sang suami tersanjung punya seorang istri yang soleha. Pengabdiannya luar biasa. Dan seorang istri pun merasa punya suami yang sangat soleh. Sabar, lembut, ngayomi dan sebagainya. Suatu ketika sang istri tiba-tiba menangis di pangkuan seorang suami. Sang suaminya kaget, ada apa engkau? Abang, saya tidak pantas untuk abang. Lalu kenapa? Kamu orang baik kok. Tidak, saya enggak pantas. Kamu baik, kamu solehah kok, kata sang suami. Sang istri masih tetap mengatakan, saya pantas. Saya merasa berbohong, saya merasa berdosa. Kenapa? Tapi abang mau nerima saya kan? Loh, kamu istri saya kok nerima saya bagaimana? Kamu istriku. Sampai nangis. Masih ngomong, abang bisa maafin saya. Loh, kenapa? Memang kamu melakukan kesalahan apa? Selama ini kamu baik-baik denganku. Tapi abang bisa nerima saya pun apapun keadaanku. Dipikir cacat atau apa. Ya kamu aku terima dong, kamu istriku kok. Bener bang, iya. Bang, saya mau terus terang. Terus terang apa? Dulu. Waktu aku masih sekolah di SMA, aku punya kawan dekat. Sehingga karena saya khilaf bang, saya melakukan zina. Itu lihat wanita dungu. Wanita tolol. Wanita dungu. Gak pernah ngaji. Gak kenal ustaz. Lihat apa buah dari kedunguannya. Saya harus pakai bahasa keras begini. Agar bagi siapapun yang kepleset dalam zina segera kembali kepada Allah. Sang suami yang semula lembut dan sayang ternyata saat itu semakin lembut. Sehingga dipeluklah sang istri. Dan sang suami pun nangis seperti disambar petir dia. Dipeluk sang istri kemudian dilepas dan dilihat wajahnya. Lalu dia berkata, pulang kau. Dibuanglah perempuan itu. Dibuang oleh sang suami karena kebodohannya dia. Kenapa? Cerita-cerita. Sudah ditutup oleh Allah, kenapa kau bongkar? Sudah ditutup oleh Allah, kenapa masih bercerita? Dibuanglah ini. Jangan kau hinakan dirimu dalam rumahmu. Jangan kau hinakan dirimu di depan keluargamu. Jangan kau hinakan dirimu di masyarakatmu. Kalau dosa itu kepada Allah, tutup itu urusanmu dengan Allah. Menangislah kepada Allah. Allah akan mengampuni. Selesai. Cuma lemahnya pendidikan kita, lihat. Tetangga kita selingkuh saja, berzina saja, sak kampung tahu semuanya. Tahu si fulan gak punya bapak, sak kampung tahu semua. Ini dosanya orang sak kampung itu. Lihat. Kiainya pada di mana? Ini ustadznya di mana ini? Kalau ada satu kampung, ada orang gak punya bapak, ketahuan satu kampung semuanya. Hah? Mana ilmu? Maka itu tugas kita bersama untuk menutup aib semua orang. Agar umat ini terjaga. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Yang pertama itu tadi adalah kalau ada orang zina muhsan maka darahnya jadi halal. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. An-nafsu bin nafsi, hukum qisas. Itu pun ada aturannya. Hukum qisas. Orang membunuh dibunuh. Dan ini tidak bertentangan dengan asasi manusia. Ada asasi manusia mengingkari tentang adanya hukum bunuh. Katanya ini adalah bertentangan dengan asasi manusia. Hei orang yang menyeru hak asasi manusia. Apa hukuman yang paling tepat untuk seorang pembunuh? Ya penjara dan sebagainya. Iya yang dibunuh bukan saudara ente, bukan kerabat ente. Ente nak ngomong begitu. Sekarang gini saja. Saya mau masuk penjara 2 tahun, ibumu tak bunuh. Boleh enggak? Ayo. Dia enggak merasa menjadi korban. Makanya nyantai saja ngomongnya. Coba anakmu yang paling kau cintai, tiba-tiba dibantai sama seseorang. Cuma orangnya minta, saya minta di penjara 3 tahun saja. Ayo. Islam agama adil. Semuanya demi kemaslahatan. Apa yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam adalah demi kemaslahatan semuanya. Walakum fil qisasi hayatun. Dalam qisas sendiri itu sendiri adalah kehidupan. Kalau orang enggak tahu bahasanya kalau dia membunuh pasti dibunuh, kalau dia masih cinta kehidupan dia berhati-hati tidak akan membunuh seseorang. Kalau saya membunuh nanti dibunuh, enggak deh, mundur. Maka setelah orang pada tahu hukum qisas, maka kalau orang sudah hukum dihukum qisas nanti ditunjukkan di depan orang. Ini lo pernah membunuh seseorang dipenggal lehernya. Kemudian ditunjukkan ini orang yang pernah membunuh seseorang, maka dibunuhlah dia, pelajaran buat yang lainnya. Maka akan menyimpulkan di dalam dirinya sendiri, saya pengin hidup. Maka karena saya pengin hidup, saya enggak mau membunuh orang. Kalau aku membunuh orang memang orang itu mati, tapi setelah itu saya nyusul mati, saya enggak mau. Qisas semua adalah keindahan dalam Islam. Cuman untuk membuktikan kalau ini pembunuh pun harus ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya nanti dibahas ini babnya khusus. Yang ketiga adalah wattariku lid-dini, orang murtad. Keluar dari agama Islam, pindah agama. Na'udzubillah murtad. Makanya orang-orang ini adalah orang yang darahnya halal, tidak boleh terhormat. Maka kalau orang murtad itu, kalau mati biarin saja bangkainya, kasihkan anjing saja. Kalau ada orang Nasrani di kiri kanan kita, kalau dia lapar wajib kita kasih makan. Tapi si murtad tidak. Mati pun kasih anjing biar dimakan sama anjing. Karena orang murtad. Dia berkhianat kepada Allah, pindah agama ini. Al-Mufariq al-Jama'ati meninggalkan kelompok kaum muslimin. Kalau dia keluar, maka murtad. Na'udzubillah. Orang murtad dibunuh. Dipenggal lehernya. Keluar dari iman. Akan tapi ketahuilah bahwasanya hukuman yang kita sebutkan dari tiga hukuman ini semua adalah hukum imamah. Tidak boleh orang per orang menegakkan hukum sendiri-sendiri. Menghukum rajam. Termasuk menghukum qisas. Enggak boleh orang berorang. Maka ini adalah hukum imamah. Yang boleh melakukan ini semua adalah hanya imam atau orang yang ditugaskan oleh imam. Hukum fikih itu ada tiga martabat, tiga kelompok. Yang pertama hukum imamah, ini tugasnya imam. Untuk kayak hukum-hukum kayak begini ini. Atau yang mengatakan orang itu kafir harbi atau bukan harbi, ini bukan tugasnya ustaz atau kiai berfatwa seenaknya sana sini lalu mengatakan Cina tetanggaku harbi. Loh, ini kok enak bener ini? Ente imam atau bagaimana? Sebab kalau sudah dikatakan harbi, buah daripada fatwa itu apa? Halal darahnya. Hartanya boleh diambil, lihat. Fatwa salah. Yang bisa mengatakan seorang itu menjadi ahli zimmah atau menjadi seorang harbi, imam saja. Sebab yang membuat perjanjian sebagai ahli zimmah adalah imam. Lalu seseorang keluar dari ahli zimmah juga keputusan imam, yang menghukum hanya imam. Bukan semua orang mengatakan, ini adalah harbi, harus kita perangi, lalu hartanya kita ambil. Seperti terjadi beberapa tahun yang lalu, saya dengar, wallahualam, kami masih di luar. Katanya banyak orang di luar Islam lalu dijarah oleh orang-orang. Ini gara-gara fatwa yang ngaco itu. Berbahaya itu. Baik, kemudian masalah hukum murtad. Juga murtad itu adalah bukan orang per orang lalu menghukum. Wah, ini murtad, penggal lehernya. Enggak begitu. Ini lagi-lagi imam yang boleh menjalankannya. Jadi tidak semua orang, kalau semua orang boleh menghukum murtad, waduh masalah. Ini dong, di negeri kita ini kan akhir-akhir ini banyak manusia-manusia aneh. Dikit-dikit kafir, murtad, syirik, kafir, murtad, syirik. Loh, ini penggal semuanya ini berarti. Ini majelis ini penggal semuanya nanti. Sebab ada orang yang lidahnya itu adalah lidah ini. Lidah mensyirikkan orang, memurtadkan orang. Kok enak benar itu? Oh, bahaya itu. Sehingga muncul sekelompok orang mengaku dirinya Islam membantai kaum muslimin. Alasannya apa? Darahnya halal. Nah, yang bisa memberikan hukuman ini hanya imam. Mungkin ada berhujah, imamnya tidak menjalankan tugas. Ya kalau begitu benahi dulu masalah imam. Tidak boleh membuat negara dalam negara. Itu namanya bughat. Justru ente yang boleh dibunuh. Membuat negara dalam negara itu yang boleh dibunuh. Ente yang boleh dibunuh. Bughat itu adalah orang yang membuat pemberontakan. Itu bughat. Orang membuat pemberontakan, membuat negara dalam negara, bisa dibunuh dia. Nah, ini hati-hati dalam hal ini. Ini adalah hukum imamah. Jangan mudah. Memberikan hukuman, ini hukum cambuk dan sebagainya, hukum ini. Tidak, hukum imamah, serahkan kepada imam. Lalu bagaimana sekarang hukum ini tidak ditegakkan? Kami dosa tugasmu hanya menghimbau saja atau memberikan usulan atau mengangkat seorang tokoh-tokoh yang bisa menjadi wakil-wakil rakyat kalau misalnya untuk bisa membuat undang-undang dan sebagainya. Kalau ternyata belum sampai, usahamu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ya dosanya itu ditanggung oleh orang yang memimpin sana. Makanya jadi pemimpin di negeri seperti ini adalah buah simalakama. Gimana sih malakama? Mungkin lebih pahit lagi sih malakama kan masih tidak dimakan ibu mati, dimakan bapak meninggal. Kan gitu sih. Akan tapi ini adalah neraka. Ngeri kan menjadi pemimpin negeri-negeri semacam ini. Belum bisa menegakkan syariat dan sebagainya. Dosa yang terjadi di pojok warung sana akan ditumpangkan kepada seorang pemimpin yang punya kekuasaan. Semoga Allah membimbing pemimpin-pemimpin kita sehingga mereka bisa menegakkan syariat dengan benar, sehingga mereka pun bisa menjadi ahli surga. Inilah yang bisa kami hadirkan tentang syarah hadis yang ke-14. Betulnya satu demi satu di babnya sangat luas. Bab qisas panjang lebar, apalagi bab murtad ini, masya Allah. Bab zina, masya Allah, panjang semua. Semoga Allah menjaga kita dari berzinaan, anak keturunan kita dijaga dari zina, kemudian juga semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi sebab pembunuhan orang lain, atau kita dijauhkan dari sebab membunuh orang lain. Dan juga semoga Allah menjauhkan kita dari kemurtadan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, suara katakan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, hadirkan juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab. Bagi para jamaah yang bertanya, kami berikan kesempatan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Buya yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati, Yang mau saya tanyakan, alhamdulillah, ya setiap pagi kami mengikuti pengajian Buya di rumah melalui radio. Dan kemudian kebetulan tadi pagi Buya menerangkan tentang masalah sholat berjamaah. Sebenarnya di dalam sholat berjamaah itu banyak sekali yang ingin kami tanyakan, cuma ya istilahnya tidak sekaligus Buya. Di antaranya mungkin kalau di pesantren atau di masjid-masjid yang besar itu lebih sempurna. Kemudian kebetulan kami tinggal di kampung, jadi istilahnya yang satu sop aja kadang karena musholanya kecil, yang satu sop aja kalau penuh itu cuma 5 orang, itu yang satu sop. Yang mau saya tanyakan di antaranya mungkin ya barangkali kapan waktunya kami menjadi imam, ingin menjadi imam yang baik itu bagaimana, karena seperti yang diterangkan Buya, kadang seorang imam itu satu diantaranya tidak mengingatkan kepada jamaah di saat akan berjamaah, istilahnya tidak meluruskan sholatnya, tahu-tahu sudah takbiratul ihram. Jadi kami di belakangnya kadang melihat banyak jamaah yang istilahnya menghadapnya kurang lurus atau bagaimana. Yang kedua, jika saya sholat berjamaah kemudian Tuhan hanya satu sholat, saya kebetulan tadi malam juga merasakan sendiri di shop yang kedua saya datang saya sendirian. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Buya agar saya tetap mendapat pahala jamaah, sementara misal saya menarik jamaah yang di depan, saya khawatir seolah-olah tindakan saya itu aneh gitu Buya. Jadi mohon penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menanya lagi dari jamaah, ibu-ibu dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, dalam masyarakat tentang ilmu merias sendiri itu banyak yang belum paham ya Buya. Ilmu apa? Merias diri gitu ya. Banyak yang belum paham. Di antaranya hanya tentu saja mungkin ya di antaranya larangan yang sesuai syariat, misalkan dilarang mencukur alis, dilarang memasang konde dan menyambung rambut juga dilarang. Banyak yang berjilbab juga masih yang seperti seolah punuk unta tuh ya. Nah, yang saya pertanyakan di sini mungkin karena masyarakat banyak yang belum paham, hanya mungkin yang tertentu saja. Kalau seandainya ada seorang, ya kita misalkan bergerak di bidang situ, ada pemesan, saya itu tidak menjelaskannya di awal waktu pertama datang dengan tujuan sih maksudnya bukan sifat menggurui yang saya takutkan di situ ya Buya. Nah, nanti penjelasannya itu pas nanti pelaksanaan. Nah, itu termasuk dibolehkan tidak? Termasuk menipu konsumen tidak Buya? Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tugas imam adalah merapikan barisan makmum. Jangan bertakbiratul ihram terlebih dahulu, kecuali barisan makmum itu adalah sudah rapi. Diancam oleh Rasulullah tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum, dalam riwayat baina qulubikum, kamu suruh milih, meluruskan barisan atau porak-poranda hati. Jadi membiarkan barisan tidak rapi, tidak rapat, tidak lurus itu menjadi sebab porak-poranda hati kita. Ini termasuk sunnah Nabi yang sering dilupakan. Lalu kalau kita tidak menjalankan sunnah semacam ini, sunnah apalagi yang akan kita terapkan dalam diri kita? Ini permasalahan adalah ilmu jarang disampaikan. Ketahuilah, kegiatan di kampung-kampung bagus, mulai dari yasinan, luar biasa, waqiahan, marhabanan. Akan tapi kami selalu menghimbau hendaknya ada ilmu yang disampaikan biarpun 10 menit, 15 menit. Wong itu yasinan tuh jamiah yasinan sudah 50 tahun loh, tapi bab wudu masih belum bisa. Karena hanya suruh yasinan, dok sambil lirik makannya sudah keluar belum? Itu. Harus ada, berikan sisa waktu 15 menit, 20 menit ngajarkan bab wudu. Termasuk bab merapikan barisan. Lah ini tidak pernah disampaikan, gimana tambah ilmu? Ya sinyalnya dapat pahala karena baca Al-Quran. Cuman ilmu kan perlu tambah. Jadi kami selalu menghimbau kepada siapapun yang punya perkumpulan. Kalau Anda tidak bisa memberikan ilmu, Anda undang ustaz lain. Masih banyak tetangga yang ngerti fikih dan sebagainya menjelaskan hukum. Termasuk hukum yang demikian ini. Makanya pertanyaannya kedua itu karena kan orangnya hanya diajak ibadah. Tidak dikasih ilmu. Yang kedua tadi gimana? Pertanyaan kedua adalah, pertanyaan yang pertama, pertanyaan satu saja mestinya. Jadi kalau kita mau masuk masjid atau musola, tiba-tiba sop pertama sudah penuh. Lah saya datang sendiri. Bagaimana? Kalau Anda sholat sendiri di belakang, maka Anda dapatkan pahala jamaah. Maka bagaimana caranya? Anda menarik orang yang ada di depan. Makanya pertanyaannya apa? Loh, kalau saya tarik nanti dipikir aneh. Iya, karena tidak pernah diajari ngaji sama ustadznya. Suruh yasinan saja sama mulitan saja tadi itu. Kami ini, mohon maaf, ini kritik ke dalam ya. Bukan saya merendahkan mulit. Mulit tapi istimewa, tapi ilmu harus. Yasinan bukan bid'ah. Tapi tolong dikasih ilmu di selak-selak kegiatan semacam itu. Lalu mau narik, aneh-aneh. Sholat kok tarik, menarik. Itu apaan tuh? Kadang mengatur barisan saja disenggol begini. Gini lho, tempat luas saja kok rapat-rapat ngapain lho. Lihat. Ini, ya, karena jangan disalahkan orang awam. Orang awam sih, Masya Allah, mereka hatinya bersih. Yang salah adalah ustadznya selama ini ngapain ustadz? Hanya ngadiri undangan tahlilan sama kenduri. Tidak pernah mengajari ilmu, ini problem. Jadi yang salah ustadznya, saya yang salah kalau begitu. Kalau begitu, di mana ini? Kalau ada orang saya termasuk salah, terlambat menyampaikannya. Mohon maaf para jamaah itu, saya yang salah. Jarang menyampaikan, makanya harus kita tuh senang pengajian tuh yang rutin ada kurikulum, bukan pengajian dadaan undangan di sana 10.000 orang, undangan sana 50.000 orang, bukan itu. Saya lebih senang kalau ada rutinan di sana membangun orang, sebab yang kita bangun nanti pasti dia membangun orang. Oh, dia di raja kagetan itu setahun sekali itu, yang ada 50.000 orang loh. Aduh. Dia tuh gak dengar pengajian, main tak-tak-tak di belakang situ. Belum lagi nunggu panas. Kita senang lebih rutin, itu rutin. Itu ilmu itu nabung, gak bisa. Orang kebut semalam itu ilmu yang cepat lupa. Ilmu itu sedikit, hari ini saya faham tentang jamaah. Hari ini saya faham tentang ini. Lengket di otak. Jadi kami mohon, mungkin Anda termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengumpulkan jamaah. Biarpun Anda tidak punya ilmu misalnya. Banyak kita temukan. Dia tidak punya ilmu tapi dikerumuni orang. Membuat solawatan ramai dan sebagainya. Maka kewajibanmu membimbing orang yang telah berkumpul. Undang ustaz. Jangan sok jadi ustaz kalau bukan ustaz. Kacau nanti. Menghalalkan yang haram nanti. Lihat. Anda undang ustaz. Diundangkan. Oh, fikih rutin. Ini yang fikih. Jadi memang caranya menarik. Itu adalah, hendaknya begitu kalau kita di belakang sendiri, maka hendaknya menarik di depan. Menariknya adalah setelah takbiratul ihram, biar tahu bahasanya kita sholat. Allahu Akbar, baru narik. Yang ditarik hendaknya ngerti, kalau tidak ngerti bisa tarik-menarik itu, kayak tarik tambang nanti. Ngerti, ditarik-ditarik, lalu sudah mundur langsung, tek, baru setelah itu mereka merapat sendiri, ini kosong pinggir. Baru nanti kalau ada orang baru pasti memenuhi di sana. Maka Anda kalau ditarik jangan mau kecuali dia takbir dulu. Makanya Anda baru disunahkan membantu saudaramu yang di belakang tadi, syaratnya dia sudah takbir. Kalau Anda sudah merasa dia takbir, Allahu Akbar baru narik, Anda boleh mundur. Kalau dia belum takbir, Anda mundur, enggak dapat kesunahan. Jangan-jangan dia nakal setelah kita mundur dia masuk, kan kurang ajar namanya. Ya. Jadi setelah tahu Allahu Akbar, narik baru Anda saat meneng. Ini caranya. Ya, permasalahannya adalah permasalahan ilmu yang tidak ada. Sehingga ditarik tidak mau. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu ya. Ceritanya panjang nanti bab sholat jamaah. Dan paling enak kalau ingin benar kritik ke dalam sudah. Apa yang kurang dari saya? Sudah selesai. Jangan ngurusi orang lain kurang, sudahlah. Ngurusi orang lain, itu. Tidak, saya ingin sempurna. Beres. Ada orang kalau diingatkan malah ente juga begitu. Ini sudah tidak benar. Kalau Anda diingatkan, alhamdulillah selesai. Kemudian masalah rias. Sebetulnya orang itu kan dimanapun bentuknya ini kan kita itu kan biasa budaya ikut-ikutan, budaya lata. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni dan menutup aibnya. Orang lahir di negeri kita sini, ya dengan kulit dia seperti itu misalnya. Kulitnya seperti itu kita tahu, anggap saja. Kita tidak mengatakan kulitnya hitam, malah hitam manis lah gitu. Biar agak manis sedikit. Dia itu mau dandan tidak menyesuaikan. Rambutnya niru orang barat, diberahkan, putihkan ya. Coba. Rambutnya macam, kulitnya ada sesuai dan modelnya ada sesuai. Coba kalau Anda ketemu kamar mandi lari ke birit-birit sudah. Jadi dandan itu gak pernah menyesuaikan dia itu. Ikut-ikutan. Jadi sebetulnya belum tentu dia cocok dengan model itu. Maka sekarang bagaimana kita fahamkan kepada orang tentang makna kecantikan itu kayak apa sih? Coba. Saya itu belum masuk akal ada masyarakat. Bukan kaum muslimin. Ada di, saya melihat suatu ketika di sebuah acara. Bukan dari kaum muslim. Di Thailand kalau tidak salah. Ada orang itu, gak tahu benar tidaknya karena berita itu. Jadi ada orang tuh dini sekarang besi, jadi lehernya panjang begitu. Cuman saya mendapat informasi katanya itu orang cantik, semakin panjang lehernya cantik, kangsa begitu panjang. Gitu. Ada dikasih per panjang, semakin panjang. Mohon maaf, ini karena bukan Islam. Ada suatu, ada lagi masyarakat di Indonesia yang belum kenal budaya-budaya maju. Kecantikannya tidak tahu standar kecantik gimana. Yang pakai anting dipanjangin berarti sampai, mohon maaf, susunya itu panjang sampai dibuat sorban. Ada ini pokoknya semakin panjang atau semakin cantik. Kita pikir ini kayaknya memang cara pandang melihat kecantikan. Sungguh sebetulnya Anda ini antara pakai konde dengan tidak pakai konde tentu lebih cantik tidak pakai konde. Loh, konde itu kan aneh, menambah rambut itu dan lucu. Dan konde bukan menyambung rambut, tidak diperkenankan. Anda tidak usah kondean. Jadi kalau nanti ibu kita Kartini adalah pakai busana muslimah yang baik. Ibu itu Kartini yang soleh. Kartini soleh loh ya. Tidak tahu gambar itu diambil dari mana. Gambar itu adalah... Jadi kecantikan itu sebenarnya bisa difahamkan. Bagaimana orang ngerti tentang kecantikan? Jadi kalau sudah ngerti, kecantikan itu biasanya oh, ikut-ikutan. Dia modelnya begitu ikut dandanan kayak begini. Pusing jadi orang lihat. Baik, kemudian bagaimana sebagai seorang tata rias, penata atau kecantikan, perias, maka Anda harus berjanji untuk bisa menjalankan syariat Islam. Yang tidak harus berani ngomong. Berani tegas ngomong dari awal, saya hanya akan membuka untuk rias yang islami. Dan ketahuilah umat Islam yang ahli iman lebih banyak daripada yang fasik. Hakikatnya. Aslinya begitu. Jangan mengatakan orang fasik lebih banyak. Ini kan suudon kepada orang. Insya Allah kampung kita baik. Hanya mungkin kalau melakukan kemaksiatan bukan karena dia melanggar Allah, karena tidak ngerti. Mereka itu kok dandannya begitu itu karena gak ngerti. Termasuk yang tadi pagi yang kalau pengantinan anggap organ tunggal itu karena dia belum ada yang nasihati. Kalau dia nasihati Ustaz langsung dia insya Allah. Orang awam itu lebih mudah tobat, lebih mudah tunduk daripada ini loh yang sekolah pas-pasan, setengah hafal, setengah enggak, itu sok pinter itu nasihati gak bisa itu. Sok gayanya dalilmu mana, itu repot tuh paling susah nanti. Nah ini atau bahasanya pesantren takbirnya mana? Kasih tahu pakai takbir-takbir. Takbir kalangan para satid, orang awam enggak usah ngomong takbir-takbir, dibacain kitab juga enggak paham-paham, dibohongin juga enggak ngerti. Bacain Quran, oh ini kayak iya nanti. Baik ya. Jadi Anda sebagai seorang perias harus istiqomah, takut kepada Allah. Rizkimu itu sudah bagi oleh Allah, tidak akan kurang. Apapun yang Anda lakukan dengan keistiqomahan. Jadi jelaskan. Tidak berbohong juga jangan, karena berbohongan tidak membuahkan hati yang insyaf. Misal Anda berbohong, Anda tiba-tiba Anda berubah begitu, dia akan kecewa. Setelah kecewa mungkin bermusuhan dengan Anda, maka Anda tidak mendapatkan kebaikan setelah itu. Dari awal Anda sampaikan, saya konsisten, saya ingin menjadi perias yang islami. Kalau Anda ingin dengan saya, caranya seperti ini. Bu, saya biar dapat keberkahan, biar nikah berkahan. Tiba-tiba ibu ceramah ini, senang dia. Oh, gitu ya. Ya sudah, dia pulang ke rumah setuju. Biasanya ibunya enggak setuju. Jangan, itu. Nah, ini pelan-pelan nanti. Orang yang setuju, ibunya belum setuju. Memang namanya berdakwah itu kan perlu bertahap. Nabi sendiri adalah dengan cara pelan. Sampai dari kerabat Nabi, ada yang belum masuk Islam. Abu Lahab. Baik, seperti itu ya. Jadi harus Anda menjelaskan, tidak boleh berbohong kepada mereka. Jelaskan terang-terangan, sampaikan. Kemudian kalau berbohong tidak membuahkan kebaikan, ya. Berbohong tidak membuahkan kebaikan akan mengundang kecewaan pada hati seseorang yang dibohongi. Baik, ini saja. Jangan lupa buka bersama. Yang pakai konde, kami tidak merendahkan yang pakai konde. Karena kami tahu yang pakai konde karena belum tahu, kalau itu tidak diperkenankan. Insya Allah orang umat Islam itu melanggar itu bukan karena nantang Allah kok. Menyambung rambut al-wasilah mustausilah, menyambung rambut hukumnya haram, dijelaskan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melanggar termasuk mohon maaf ibu-ibu yang sering buka aurat itu karena memang dia tidak ngerti hukumnya. Bahkan hukum itu bagi seorang awam adalah contoh. bukan omongan. Lah bunyainya begitu ya, dia niru bunyainya dia. Bunyainya kelihatan kuncung rambutnya, dia niru. Bunyainya ini niru. Dipikir itu adalah karena bunyainya adalah patokan. Jadi yang salah bukan orang awam. Orang awam insyaallah diangkat derajatnya, diampuni oleh Allah. Tapi yang sebagai ustadzah, ustadz ini bakal ditanya. Bunyai, istrinya kiai, dan sebagainya. Ini tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya pelanggaranmu sekali akan ditiru orang, dosanya orang satu kampung akan. Makanya resiko menjadi seorang ustadz atau ustadzah ini harus banyak menjaga perilaku akhlak bakal ditiru oleh umat. Wallahu a'lam bissawab. Buka puasa berjamaah hari Jumat tanggal 19 Ramadan. 24 Juni pukul 16 ya, dihimbau untuk bisa datang di buka bersama, termasuk dibuka siapapun yang ingin berpartisipasi dipersilahkan, biarpun tidak tetap nanti insyaallah disiapkan buka bersama ya. Acaranya sholat maghrib, buka takjil sholat maghrib, kemudian makan malam, sholat isya berjamaah dengan tarawihnya sekalian, kemudian pengajian pagi ada di sini setelah sholat subuh, kemudian juga siang jam 10 setengah 11, kemudian sore jam 4 sore. Baik, insyaallah. Kemudian jangan lupa pendaftaran santri baru untuk kelas tafaqquh, kelas besar dibuka kembali untuk bulan Ramadan, di sepanjang bulan Ramadan pendaftarannya. Segera yang ingin mendaftarkan. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jaga kami, anak kami, keluarga kami, keturunan kami ya Allah dari segala kehinaan. Jauhkan mereka dan kami semua dari zina. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Dan bencikan kami kepada zina. Buka pintu halal ya Allah untuk kami ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan tutup pintu haram. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Jauhkan kami dari membunuh seseorang atau menjadikan sebab seseorang terbunuh ya Allah. Dan jaga iman kami. Jauhkan kami dari keluar dari kelompok mulia agama Islam ini ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang pernah terjerumus dalam kehinaan, kehinaan itu kami mohon kembalikan ke jalan yang kau ridhoi dan ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni kami dan mereka semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan kami dalam perkumpulan ini, jaga ya Allah. Dan pertemukan kembali kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, jika mereka orang yang sering meninggalkan solat, ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Dan ya Allah, ja ampuni dosa kami semua, jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Yang sering meninggalkan puasa, ampuni mereka dan jadikan ahli puasa. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hatilanilah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك